أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat besar diantaranya adalah kenikmatan hidayatul Islam. Seorang diberi hidayah untuk mengikuti Islam, untuk mengikuti tauhid, untuk mengikuti sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Karena Islam merupakan kemuliaan. Seorang hamba yang dia benar-benar berpegang teguh dengan Islam, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan juga mulia amaman nas, di hadapan manusia. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga di antara bentuk kenikmatan yang kita harus sering mengingatnya adalah kenikmatan yang bentuknya kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya. Karena kenikmatan tersebut disebutkan oleh para ulama kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhat wal farag. Dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh mayoritas atau kebanyakan manusia. Yang pertama adalah ni'matus sihah, nikmat yang bentuknya kesehatan. Dan yang kedua adalah kenikmatan yang bentuknya waktu luang. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ittiba', hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam dan juga yang menjelaskan tentang pentingnya ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis terkait tentang pembahasan at-tamassuk bil kitab wa sunnah, hadis yang memerintahkan supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, was-sunnah, yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait hadis yang merupakan wasiat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idhatan balighatan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami suatu mu'idhah, nasihat, suatu nasihat yang sangat tandas, mu'idhatan balighatan, nasihat yang sangat tandas yang membuat hati bergetar dan membuat air mata bercucuran, sehingga para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mu'idhatun mu'addi'in fa'awsina, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar serta taat kepada penguasa walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi, dan maka barang siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat-sangat banyak, sehingga kata Nabi, fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, mengikuti sunnahnya Rasul, jalannya Rasul, dan juga jalannya Al-Khulafa'ur Rasidin Al-Mahdiyin min ba'di, adu 'alaiha binawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah, perkara baru dalam urusan agama yang disebut perkara bid'ah, kata Nabi, setiap bid'ah adalah dalalah, sesat, tidak ada yang hasanah. Barakallahu fikum. Ayuhannas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pentingnya ketakwaan di dalam kehidupan kita. Dikarenakan takwa Allah adalah merupakan khairu zad. Takwa itu adalah merupakan sebaik-baik bekal. Ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan khairu zad. Sebaik-baik bekal. Baik bekal saat di dunia atau bekal nanti di hari kiamat. Taqwa disebutkan khairu zad. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, dan tentunya juga ini untuk umatnya. Nabi menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Hendaklah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, wasam'i wa ta'ah. Hendaklah mendengar dan taat kepada penguasa. Sampai digambarkan oleh Nabi, walaupun yang menjadi penguasa atas kalian itu adalah Abdun Habasyun, seorang budak dari negeri Ethiopia, kalau sudah diangkat menjadi pemimpin maka wajib untuk ditaatinya. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat berikutnya untuk i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menyatakan, wa alaikum bi sunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, orang yang dia berpegang teguh dengan as-sunnah, fihan najah was-sa'adah, dia akan beruntung dan dia akan selamat dan berbahagia. Inilah orang yang benar-benar berpegang teguh mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan umatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqatan, akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahid, atau illa wahidah. Semuanya berada di dalam an-nar kecuali satu saja yang selamat. Sehingga para sahabat bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya diingatkan juga setelah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi, yang mana orang yang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, dengan sunnah Rasul, dia akan selamat dan akan bahagia. Karena Nabi mengatakan, taraktukum fikum syai'aini lang tadilu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan, kata Nabi, untuk kalian dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila benar-benar berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasul, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mengingatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, mengingatkan lawan dari sunnah, yaitu nasihat berikutnya yang disampaikan oleh Nabi, at-tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsatil umur. Nabi mengingatkan dari bahaya-bahaya bid'ah dan bahaya-bahaya muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, yang laisa lahu aslun minal kitabi was sunnah, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan at-tahdhir, mengingatkan min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara bid'ah. Ma kata Syekh Rawi hafizahullah, fakam hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu min akhtaril bid'ah wa mafasidiha. Betapa sering Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari bahaya-bahaya bid'ah dan kerusakan-kerusakan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan umatnya, para sahabatnya, min akhtaril bid'ah, dari bahaya-bahaya bid'ah, wa mafasidiha, dan kerusakan yang akan dimunculkan dari perkara-perkara bid'ah tersebut. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annaha dhalalah, bahwasanya yang namanya bid'ah itu adalah dhalal. Peringatan yang pertama. Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Diingatkan oleh Nabi, perkara bid'ah itu adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya. Sehingga Nabi sering mengingatkan tentang bahaya tersebut, padahal saat itu belum muncul bid'ah, Rasul dan para sahabatnya. Tapi Nabi sudah mengingatkan dari bahaya dan kerusakan yang akan muncul tatkala munculnya perbuatan bid'ah. Juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha finnar, bahwasanya pelaku bid'ah berada di dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini semua adalah tahdzir, peringatan untuk kita supaya kita hati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Tatkala Nabi menyebutkan tentang bahayanya, disebutkan annaha finnar, bahwasanya berada di dalam neraka. Ini adalah peringatan untuk kita dan juga menunjukkan tentang kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Tidak membiarkan begitu saja ala dhalal, di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya dinul Islam, agama Islam, itu adalah agama yang sudah sempurna, ghayatul kamal, la naqsa fihi. Islam adalah agama yang sudah benar-benar sempurna. Bukan hanya sempurna, tapi ghayatul kamal, benar-benar sudah sempurna, sehingga tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Karena sudah sempurna, bahkan kata Syekh, ghayatul kamal, sudah sangat-sangat sempurna, sehingga tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Tidak membutuhkan kepada ziyadah tambahan, juga tidak membutuhkan pengurangan. Ini Islam. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian ni'mati, kenikmatanku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Barakallahu fikum. Inilah keadaan agama Islam, keadaan yang sudah ghayatul kamal, sangat-sangat sempurna, sehingga tidak butuh lagi kepada tambahan, tidak butuh lagi kepada pengurangan. Cukuplah Islam sebagai, barakallahu fikum, pedoman kita di dalam beragama. Apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang menjadi pedoman kita. Dan ingat, barakallahu fikum, jangan sampai sekali-kali mengikuti langkah-langkah Al-Yahud wa Nasara di dalam menjalankan agama, di dalam beragama. Barakallahu fikum. Dan nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan muncul dari umatnya, yaitu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengikuti langkah-langkahnya al-yahud wa nasara, taklid kepada mereka. Sehingga sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, la tattaba'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya mereka orang-orang al-Yahud memasuki lubang biawak yang kecil dan sulit untuk ditiru, kata Nabi, la dakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan mengikuti masuk ke lubang tersebut. Nah, hadis seperti ini barakallahu fikum artinya tahdzir, peringatan untuk kita semua. Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Semakin dahsyatnya fitnah, akan muncul sekelompok manusia yang mengaku Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mengikuti langkah-langkah al-Yahud wan Nasar, langkah-langkahnya orang Yahudi, dan mengikuti langkah-langkahnya orang Nasara. Ini peringatan untuk kita supaya hati-hati dan waspada. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca, di dalamnya terdapat beberapa faedah-faedah yang sangat penting. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis tersebut. Yang pertama adalah masyru'iyatun nasihati wal wa'di lil muslimin. Disyariatkannya memberikan nasihat, memberikan mau'izah, yaitu nasihat kepada kaum muslimin. Bahkan ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah merupakan nasihat, saling mengingatkan satu sama yang lain. Inilah Islam dibangun di atas an-nasiha, saling memberikan nasihat. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mukminin. Berilah peringatan, nasihat. Karena yang namanya adzikr, peringatan atau nasihat, ini akan membawa manfaat kebaikan bagi mereka orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an, tatkala Allah menyebutkan keadaan manusia yang kata Allah mereka dalam keadaan merugi, Allah menyebutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, itu dalam keadaan binasa. Inilah keadaannya manusia, kecuali yang memiliki empat sifat. Yang pertama kata Allah illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mau melakukan amalan-amalan saleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, yang saling tanasuh, mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-amru yang kedua, faedah yang kedua, al-amru bittaqwallah fil mau'izah. Perintah supaya memerintahkan seorang bertakwa kepada Allah tatkala menyampaikan al-mau'izah, tatkala menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan, maka hendaklah diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nasihatnya. Diingatkan yang pertama untuk takwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedahnya juga kata Syekh, wa fihi ruju'u ila manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah perintah untuk kembali kepada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam beragama. Perintah untuk kembali kepada manhajnya Rasul dan khulafa'uhu rasidin. Para sahabatnya terkhusus al-khulafa'u rasidin. Dalam semua urusan. Terlebih barakallahu fikum terkait dengan umurul aqidah. Urusan-urusan aqidah. Maka harus kembali kepada manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah az-zukhrufu 'alal bid'ah wa tahdhiru minha, supaya hati-hati dari bid'ah dan waspada dari perbuatan-perbuatan bid'ah, sehingga jangan merasa ringan dengan umurul bid'ah, perkara-perkara bid'ah. Dikarenakan Nabi, anna kulla bid'atin dalalah. Dikarenakan setiap perkara bid'ah itu adalah dalalah. Laisa fiha hasanah, tidak ada hasanah kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Berkata beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Hadisul Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah Al-Hadisul Hadiyah Ashar, hadis yang ke-11. Ridallah fi thalathin wasakhatuhu fi thalath. Ridhanya Allah pada 3 perkara, murkanya juga pada 3 perkara. Disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha. Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian 3 perkara dan murka kepada kalian 3 perkara. Artinya ada 3 perkara yang diridhai oleh Allah dan 3 perkara yang akan mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyrikuhu bihi syai'ah. Allah ridha untuk kalian an ta'buduhu, kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Wa la tusyrikuhu bihi syai'ah, dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, perintah seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Beribadah kepada Allah yang dibarengi dengan sifat merendah dan juga dibarengi dengan sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan ibadah, dijelaskan oleh beliau hafizahullah, ibadah itu adalah amrun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Adapun yang dimaksud ibadah adalah suatu perkara yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bentuknya ucapan-ucapan maupun amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Itulah yang disebut dengan ibadah. Seluruh perkara yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu bentuknya ucapan-ucapan, amalan-amalan yang nampak maupun yang batin. Kemudian yang perintah berikutnya adalah perintah untuk menjauhi perbuatan asyirkiyah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, yaitu ayyatakhidha lillahi niddan fi ibadatihi, yaitu dia menjadikan untuk Allah tandingan di dalam beribadah. Ini yang disebut perbuatan syirik, yang disebut perbuatan menyekutukan Allah, yaitu menjadikan lillah untuk Allah niddan, tandingan di dalam beribadah. Seorang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Inilah yang disebut al-isyraku billah. Atau bi an yasrifal abdu naw'an min anwa'il ibadati li ghairillah. Atau seorang hamba memalingkan salah satu jenis ibadah li ghairillah, untuk selain Allah. Bentuk-bentuk ibadah sangat banyak, minha ad-du'a. Bentuk-bentuk ibadah sangat banyak, di antaranya adalah doa, di antaranya pula adalah rasa takut, isti'anah, dan yang lainnya. Tatkala salah satu bentuk ibadah dia palingkan, dia berikan di ghairillah, kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik, dia telah menyekutukan Allah. Seorang mengerjakan sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, tapi ada salah satu ibadah yang dia persembahkan untuk selain Allah. Contohnya adalah adzabhu, penyembelihan. Dia menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah, bahkan untuk makhluk-makhluknya Allah, tak itu untuk jin atau untuk kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Inilah yang disebut dengan perbuatan al-isyraku billah. Kemudian perintah yang kedua adalah wa antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, secara menyeluruh. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Iya, ini perintah berikutnya. Atau perkara yang dicintai, yang diridhai oleh Allah, yang berikutnya adalah perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran was Sunnah. Itulah yang disebut dengan tali Allah, adalah Al-Quran was Sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk atau perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Engkau memberikan nasihat kepada orang yang Allah berikan amanah untuk mengurusi perkara kalian, yaitu penguasa. Ini perkara yang diridhoi. Yang berikutnya adalah munasahah, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat kepada penguasa, kepada waliyul amr. Barakallahu fikum. Ini tiga perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah murka kepada kalian dengan tiga perkara. Yang pertama adalah qila wa qal, yaitu seorang qila wa qal berbicara fil batil, al-khadu fil batil, seorang berbicara kebatilan atau tenggelam dalam kebatilan, berbicara perkara yang la fa'idata fi. Ini qila wa qal. Kemudian yang berikutnya adalah wa kasratus su'al, banyak bertanya dan meminta-minta. Yang berikutnya perkara yang dimurkai oleh Allah adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ini tiga perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minha di antaranya adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, qil wa qal. Maka ini isyarah kepada kita supaya hifdul lisan, supaya kita menjaga lisan. Jangan sampai barakallahu fikum lisan ini menyeret seorang kepada perkara yang batil. Jangan sampai lisan menyeret seorang ke dalam perkara yang batil. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka lisan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijaga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang sering kita dengar, ayat yang sering kita dengar. Allah memanggil orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian qawlan sadida, ucapan-ucapan yang sadida. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang sadida? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Imad Ibn Kathir rahimahullah, yang dimaksud qalan sadida ay mustaqiman, ucapan yang lurus. La i'wijaza fihi walal inhiraf, yaitu ucapan yang tidak ada kebengkongan di dalamnya dan penyimpangan. Inilah qawlan sadida, ucapan yang lurus, yang jujur. La kadhiba fi, tidak mengandung kedustaan di dalamnya, tidak mengandung di dalamnya ghibah wala namimah, tidak mengandung pula di dalamnya asyirkiyat, perkara-perkara kesyirikan, tidak mengandung di dalamnya perkara-perkara bid'ah. Inilah yang disebut dengan qaulan sadida, ucapan yang sadid, yang lurus, yang mustaqim, tidak mengandung penyimpangan di dalamnya, walal inhiraf. Maka Allah menjanjikan untuk mereka, wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalika asabahum 'alaihi. Maka Allah menjanjikan mereka, orang-orang yang bisa menjaga lisannya mengucapkan dengan kaulang sadida, ucapan yang lurus, Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar. Apa di antara pahalanya? Bi an yasluha lahum a'malahum. Allah akan memperbaiki amalan orang tersebut. Apa arti diperbaiki amalan orang tersebut? Ayuwafikuhum li'a'malis salihah. Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Wa an yaghfir lahum adz-dzunubal madiyah. Kemudian yang berikutnya, ini balasan yang pertama bagi mereka orang-orang yang dia bisa mengucapkan kaulang sadida, ucapan yang lurus, yang mustaqim, tidak mengandung kebengkokan, tidak mengandung penyimpangan, kebatilan di dalamnya. Allah perbaiki amalan orang tersebut. Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang berikutnya, bi an yaghfira lahum adz-dzunubal madhiyah. Allah akan mengampuni untuk mereka dosa-dosa yang telah lewat. Barakallahu fikum. Ini balasan untuk mereka bagi orang yang mengucapkan kaulang sadidah. Balasan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa maqad yaqa'u minhum fil mustaqbal bilahmihim ataubah minha. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dengan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara keutamaan bagi orang yang dia bisa menjaga lisannya, dia bisa mengucapkan kaulan sadidah. Tapi sebaliknya, tatkala dia tidak bisa menjaga lisannya, hati-hati, ini akan menjadi petaka, mendatangkan murka Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di antara perkara yang dimurkai oleh Allah adalah qil wa qal, berbicara kebatilan, berbicara sesuatu yang dia la ilma lahu, yang dia tidak mengilmui, tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.